Menjaga kesehatan rambut itu sangat penting, apalagi buat kamu yang punya beberapa masalah rambut. Serasoft Serum Shampoo kasih solusi untuk setiap masalah rambut kamu. Rambut kamu rontok dan mudah patah. Pakai Serasoft Serum Shampoo dan Serasoft Serum Conditioner Hair Fall Treatment. Bahan alami Sopora Root berfungsi untuk membuat rambut 5 kali lebih kuat dan membantu mengurangi kerontokan. Kulit kepala kamu ketombean? Ya, Serasoft Serum Shampoo dan Rough Treatment dengan bahan aktif CPT mengurangi ketombe, mengurangi rasa gatal pada kulit kepala dan rambut 6 kali lebih lembut. Pengen punya rambut yang hitam dan berkilau? Serasoft Serum Shampoo Shiny and Black dengan bahan alami Black Sesame yang menjadikan rambut tampak hitam alami, lembut dan menyempurnakan kilau rambutmu. Update shampoo-mu ke Serasoft Serum Shampoo. Try and just feel it.